Dulu ku datang padamu membawa sekuntum bunga, akan ku ucapkan kepadamu, hatiku hanya untukmu. Namun kau menutup hatimu, engkau palingkan mukamu. Betapa nyeri rasa hatiku, bunga jatuh di kakimu. Aku ucapkan selamat tinggal, kau membisu seribu bahasa, kupungut bunga yang jatuh itu sambil menyentuh kakimu. Terasa sangat nyeri.